محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض الآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-6 dan setelahnya dari surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala, inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pada pergantian siang dan malam, وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang bertakwa. Bergantinya siang dan malam, siang untuk kita bekerja, beraktivitas, usaha, dan di malam harinya untuk rahat. Dan dengan adanya pergantian siang dan malam ini, kita bisa mengetahui pergerakan, perjalanan waktu. Dengan kondisi ini kita tahu bahwa kita berada di waktu yang sudah berbeda. Setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Bagaimana di ayat yang sebelumnya, لِتَعْدَمُ عَدَدَ سِنِينَ وَالْحِسَابِ, dengan yang kau tahu perubahan, gantian waktu, kalian tahu waktu dan perhitungan. Bagaimana Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqit linnas wal, mereka bertanya kepada engkau tentang hilal ini, tentang bulan ini, mulai dari kecil bulan sabit, kemudian besar sampai sempurna utuh, kemudian situ berkurang sampai hilang. Mereka bertanya tentang masalah itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul hiya mawaqit linnas, miqat, waktu-waktu. Kalian tahu di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 untuk perjanjian kalian, untuk waktu-waktu ibadah kalian. Jika berganti bulan, kalian masuk ke Ramadan ulang, agaklah bulan haji dan seterusnya. Masya Allah. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, ada pergantian bulan, pergantian siang dan malam. Siang dengan terang benderangnya, malam hari dengan tenangnya. Wa ma khalaqallahu bis samawati, dan apa-apa yang Allah ciptakan di langit yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kita hanya bisa melihat langit, bulan, bintang-bintang, matahari, sebatas itu. Ila apa yang Allah ciptakan di atas sana lebih banyak dan lebih banyak lagi. Barakallahu, hanya Allah yang mengetahui. Demikian juga yang ada di bumi ini. Walaupun kita melihat dengan kasat mata, ternyata masih banyak saja makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah kita lihat. Makhluk yang begitu banyak, macam ragamnya. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa, ya, mereka tidak anggap dan tidak menjadikan pelajaran dan tidak jadikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Biasa-biasa saja, akan terjadi begitu saja dengan sendirinya. Allah. Adapun orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berpikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban. Orang-orang yang bertakwa mengumpulkan antara zikir dan berpikir. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, duduk dan berbaring. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Senantiasa berpikir, tafakkur pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Sambil mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semuanya dalam kondisi sia-sia. Ada yang Allah kehendaki di balik. Subhanaka faqina adzaban nar, maka maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Al-muhim, orang yang beriman senantiasa berpikir tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengannya akan bertambah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah setelah memperkenalkan dirinya di awal-awal surah Yunus, Allah mengatakan innal ladzina la yarjuna liqa'an. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap perjumpaan dengan kami, orang kafir, tidak yakin akan hari kiamat, tidak yakin hari pembalasan, hari kebangkitan. Tidak yakin akan adanya surga dan neraka. La yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan tenang, senang dengan kehidupan dunia. Bagaimana diperumpamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat ini? Sama seperti seseorang yang mengajak satu kaum ketika mereka dalam kondisi kritis. Berada di satu wilayah yang di sana mereka kehabisan bekal. Tidak mampu mereka melanjutkan perjalanan dan tidak pula mampu untuk kembali ke kampung halaman. Tapi pada saat itu datanglah seseorang dan mengajak mereka bicara. Dan mereka akan dituntun untuk mendatangi satu negeri yang mereka akan senang bahagia di sana. Karena tidak ada jalan lain, mereka pun harus mempercayai. Mau tidak mau mereka harus mempercayai. Kalau tidak, mereka akan tinggal di situ dan binasa. Maka mereka pun mengikuti orang. Sampailah mereka di satu negeri yang subur dengan air yang melimpah. Mereka bisa makan, mereka bisa minum, mereka bisa bersantai-santai, senang, bahagia. Saat-saat tertentu orang yang mengajak ini pun mengumpulkan masyarakat yang ada di situ sambil mengatakan, kalian percaya kepadaku? Mereka pun mengatakan, iya kami percaya kepada engkau. Sekarang aku akan sampaikan kepada kalian bahwa di sana ada negeri yang lebih bagus jauh dari negeri itu. Di sana ada negeri yang lebih bagus, jauh, lebih sempurna, lebih nikmat daripada negeri itu. Kalau kalian masih percaya, maka ikutlah. Maka disinilah orang terbagi menjadi dua. Sebagiannya sangat percaya karena keyakinan mereka sebelumnya. Mereka ditunjuki jalan menuju negeri yang ada sekarang. Tentunya harus diyakini bahwa dia akan menunjukkan jalan menuju negeri yang lebih bagus. Sebagiannya lagi mengatakan, tidak usah, walaupun dia jujur. Tapi kita sudah berasa senang di sini, sudah nyaman di sini, enak di sini. Maka yang berangkat adalah orang-orang yang selamat dan orang-orang yang ada tersisa ialah yang binasa. Barakallahu. Seperti orang kafir ini, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap perjumpaan dengan kami, waradu bil hayati dunia. Dan Dan mereka ridho dengan kehidupan dunia ini. Padahal kehidupan dunia ini sebagus apapun tetap ada susahnya. Seenak apapun makanannya, dia akan buang air setelah itu. Barakallahu. Dan dia akan mencium aroma yang tidak sedap, bertentangan dengan aroma yang sebelumnya yang dia makan. Barakallahu. Al-muhim, hidup di dunia disebut dengan nakat, kesusahan, sengsara. Orang akan sakit, orang akan letih, orang akan lelah, orang akan capek, orang akan dan seterusnya. Walaupun ada bahagianya, tapi senantiasa diselingi dengan kesusahan. Inilah kehidupan dunia. Sementara di kehidupan akhirat kekal abadi, tidak ada susah sengsaranya. Terus dan terus bahagia, nikmat. Barakallahu fiik. Adapun orang-orang yang tidak berharap perjumpaan dengan kami, dan ridha dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, walladzina hum 'an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami mereka lalai, ulaika ma'wahumun nar. Mereka-mereka itulah orang-orang yang tempatnya adalah api neraka. Bima kanu yaksibun, karena apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka usahakan di kehidupan dunia. Orang yang tidak percaya hari akhirat, nanti di hari kiamat baru mereka percaya. Nanti mereka setelah melihat api bergejolak, bahkan mereka telah merasakannya, mereka langsung mengatakan, Rabbana absharna wa sami'na farji'na na'mal shalih inna muqimun. Wahai Rabb kami, kita telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar betapa mengerikannya suara neraka ini. Barakallah. Yang dipandang mengerikan, yang kedengaran pun mengerikan sangat. Rabbana absharna wa sami'na farji'na na'mal shalih. Maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Inna muqinun, sekarang kami sudah yakin. Keyakinan yang tidak ada manfaat. Keyakinan yang bermanfaatlah keyakinan di duniawiyah. Di dunia ini, barakallahu fikum, yang disertai dengan usaha amal saleh. Barakallahu fikum. Sebagian orang percaya, tapi tidak mau beramal. Tidak mau berusaha. Kalau dikatakan, kau percaya hari kiamat? Percaya. Kenapa tidak sholat? Alas, anu, rat, macam alasan. Kau percaya hari kiamat? Percaya. Kau percaya surga dan neraka? Percaya. Kau banyak puasa Ramadan? Haus, lapar, lalah. Tengah mati mau kerja. Ada saja alasan. Boleh tanya baik-baik, percaya, tapi dia tidak mau beramal untuk itu. Allahul Mustaqim. La haula wa quwwata illa billah. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma'wahumun nar. Untuk mereka ini tempat kembalinya adalah neraka. Bima kanu yaksibun, karena usaha mereka di dunia. Barakallahu fiik. Dulunya orang-orang kafir tidak mau ikut perang, alasannya? Orang munafik maksudnya. Alasannya panas. Mereka mengatakan, la tanfiru fil harb. Jangan berangkat perang, panas. Musim panas ini. Jika mereka diajak perang Tabuk, mereka mengatakan, la tanfiru fil harb. Naru jahannam asyad harra law kanu ya'lam. Katakan, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa neraka jahannam lebih panas. Barakallahu. Apa yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya. Bang, barakallah. Alhamdulillah. Apinya saya yang ada di dunia ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu satu, barakallah, dari 96 bagian. Barakallah. api neraka. Itu pun setelah disiram dengan barakallahu fikum air laut 7 kali. Itulah api yang ada yang kita pakai di dunia ini. Barakallahu fikum. Para sahabat langsung mengatakan innaha laka. Sungguh api yang ada di dunia ini sudah cukup sekedar untuk membinasakan orang. Barakallahu. Kata Rasulullah SAW itu cuma sekian bagian dari bagian yang ada di dalam api neraka. Tandanya tidak, kalian tidak akan pernah bisa memanfaatkan api. Allah Al-Mustafa. Ini barakallahu fikum pengingat untuk kita. Bahwa barakallahu fikum Allah menciptakan matahari, bulan, dan makhluk-makhluknya, terjadinya proses pergantian siang dan malam, ciptaan Allah bilang kita demi sebagai tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah mengingatkan tentang orang-orang yang kafir yang tidak mengimani adanya hari kiamat dan merasa tenang, senang, nyaman dengan kehidupan dunia. Dan mereka lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tempatnya adalah api. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.